بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada pertemuan sebelum ini kita sudah memasuki keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, pengantar beliau atau tamhid dari beliau terkait dengan manfaat atau faedah dari azan. Sebagaimana telah disebutkan pada kesempatan yang lalu bahwa faedah atau hikmah atau manfaat dari azan disebutkan oleh Ibnu Mulaqin Syafi'i rahimahullah ada empat. Yang pertama yakni izhar syiarul Islam, menampakkan syiar Islam. Dan alhamdulillah kita tinggal di negeri yang syiar ini begitu nampak. Ya, azan ya bersautan dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Ya, hanya di sebagian tempat di negeri ini yang di sana kaum muslimin ya minoritas, mereka mengalami kesulitan untuk mengumandangkan azan ini. Tapi alhamdulillah sekali lagi secara umum ya negeri ini adalah negeri kaum muslimin yang nampak ya dari keadaan kesehariannya syiar-syiar Islam, baik azan demikian juga pelaksanaan ibadah yang lainnya, yang di sana pemerintah negeri kita ya mengatur pelaksanaan dari syariat-syariat Islam ini, yang ini juga patut untuk kita mensyukurinya. Kemudian hikmah yang kedua dari azan adalah kalimatul tauhid, di mana perkara ini tidak akan terwakili dengan seruan-seruan yang lainnya. Apalagi mungkin kita melihat di negeri kita ya, meskipun ya ada azan, ternyata di sebagian tempat atau kalau tidak dikatakan mayoritas ada alat lain yang digunakan untuk menyertainya. Padahal ini ada perkara yang tidak diperlukan, karena syariat ini syariat yang sempurna. Justru kalau ditambah-tambahi, ini menjadikan tidak sempurnanya perkara tersebut, dan di sisi yang lain, ya, menunjukkan bahwa pelakunya tidak meyakini akan kesempurnaan syariat Islam. Mungkin kita sering mendengar atau bahkan melihat di sebagian tempat, ya, sebelum azan atau setelahnya diiringi dengan kentongan, ya, atau ya beduk. Yang ini semua bukan dari bagian dari syariat Islam. Ya, sebagian mengatakan bahwa beduk ini adalah budaya orang-orang Cina. Baik. Ala kulli hal, bahwa syariat ini syariat yang sempurna, tidak butuh untuk penambahan dan pengurangan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diturunkan kepadanya ayat yang menjadikan orang-orang Yahudi, ya, demikian yakni hasad terhadap umat ini. Ayat yang menunjukkan akan kesempurnaan syariat ini yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat semisalnya pada umat-umat terdahulu. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kemudian hikmah yang ketiga dari azan, al-i'lam bidukhuli waqti shalah wa makaniha. Pemberitahuan telah masuknya waktu salat dan tempat pelaksanaannya, ini pelaksanaan salat secara berjamaah. Ya, karena azan ini dikumandangkan di tempat di sana akan ditegakkan salat. Ya, sehingga darinya jika kita, ya, berada di suatu tempat yang mungkin belum kita kenal, ya, kita akan mengetahui di mana tempat salat tersebut dari suara di mana azan itu dikumandangkan. Demikian juga, ya, kita mengetahui telah masuk waktu salat dengan dikumandangkannya azan. Kemudian hikmah yang keempat, ya, addu'a ilal jamaah, bahwa azan merupakan panggilan untuk salat berjamaah. Ya, fungsinya azan panggilan untuk salat berjamaah di samping pemberitahuan telah masuk waktu salat. Dan kita sudah mempelajari tentang hukum salat berjamaah bagi para lelaki. Baik, ini adalah fardu ain, ini kewajiban bagi setiap pribadi untuk mendatanginya, melakukan salat secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Kemudian kata Alim Al-Sa'di rahimahullah, wahuma, yani al-adhan wal-iqamah, wajibani lis-salati safran wa hadaran, bahwa adhan dan iqamah merupakan perkara yang wajib untuk salat, untuk pelaksanaan salat. Safran wa hadaran, baik seorang dalam kondisi atau pada kondisi safar ataupun ketika kondisi dia mukim, hadir di tempat asalnya. Ini tentang hukum azan dan iqamah. Jadi hukum ini berlaku bukan hanya ketika seorang mukim, ya, di tempat asalnya. Ini berlaku ketika safar juga. Telah disebutkan pada kesempatan yang lalu dalil tentang perkara ini, yakni hadis Malik ibn al-Khuairis. Hadisnya diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan al-Muslim. Di mana pada riwayat al-Bukhari diawali dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Lafaz ini tidak disebutkan pada riwayat Muslim. ya, lafad sallu kama ra'aitumuni usalli. Imam Al-Bukhari bersendirian dengan yani lafad ini. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Malik bin Al-Khuwairith dan orang-orang yang bersamanya akan meninggalkan Madinah untuk kembali kepada kaumnya, yang tentunya mereka ya, menempuh safar perjalanan jauh hingga sampai ke negeri asalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Apabila waktu salat telah datang, hendaknya salah seorang di antara kalian, khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Malik bin Al-Khuwairith dan orang-orang yang bersamanya yang akan meninggalkan Madinah, maka hendaknya salah seorang di antara kalian adzan. Dan hukum asal dari perintah wajib. Dan di sini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang, ya, tidak semuanya, menunjukkan bahwa hukum adzan ini fardu kifayah. Kemudian wal ya'ummakum akbarukum. Ya, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian yang mengimami. Ini salah satu di antara kriteria imam, ya, adalah yang paling tua. Dalam sebagian riwayat disebutkan yang paling dahulu hijrahnya. Ya, ini salah satu di antara kriteria. Tentunya dalam hal ini kriteria yang paling utama, ya, adalah aqra'ukum li kitabillah. Yani yang paling mumpuni, ya, paling mumpuni, ya, dalam bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Ya, meliputi hafalannya. Ya, demikian juga meliputi kebagusan bacaannya. Ya. Adapun sekali lagi terkait dengan kriteria umur, ya, ini persyaratan sekian, ya, bukan yang pertama. Ya, terkadang kita mendapati di sebagian masjid kaum muslimin karena melihatnya dari sisi yang paling tua, ya, sampai bacaan imamnya sudah tidak, ya, sulit, ya, terdeteksi ini baca apa yang dibaca, ya. Tentunya tidak tercapai tujuan, ya, dari hikmah diperdengarkannya bacaan imam ketika salat jahriyah, yang makmum tidak bisa menyimak, mentadaburi apa yang dibaca oleh imam tersebut. Jadi sekali lagi, bahwa tua atau kriteria umur paling tua ini bukan persyaratan yang pertama atau yang paling utama. Kemudian wajib fi kulli baladin qadra kifayatiha. Dan wajib untuk dilaksanakan di setiap negeri sesuai dengan kadar, ya, kecukupannya negeri tersebut. Yakni, ya, berapapun yang menjadi penduduk di sebuah negeri, sebuah tempat atau sebuah desa, maka azan ini, ya, tetap disyariatkan untuk dikumandangkan di tempat tersebut. Wa thabata wujubuhu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan telah tetap syariat wajibnya azan ini berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma'. Ya, menunjukkan kuatnya syariat azan ini. Dari dalil dari Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma', kesepakatan kaum muslimin telah menunjukkan kepada perkara wajibnya tersebut. Waqad syuri'a fil Madinah, di mana azan ini telah disyariatkan di Madinah. Jadi tidak ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih di Makkah, meskipun syariat salat lima waktu telah turun di Makkah. Adapun sekali lagi sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Sa'di rahimahullah di sini, syariat adzan ini setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Madinah. Uriyahu Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih min al-Ansar. Di mana awal dari pensyariatan azan ini adalah dari mimpi yang dialami oleh Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih dari kalangan Ansar. Dan ingat, Abdullah ibn Zaid di sini bukan Abdullah ibn Zaid yang sudah kita lewati pada hadis tentang wudu setelah hadis Humran. Ya, jadi beda sahabat. Terkait dengan mimpi Abdullah ibn Zaid, ya, telah datang pada riwayat Al-Bukhari, demikian juga riwayat Abu Dawud yang sudah kita dengar pada kesempatan pertemuan sebelum ini. Falamma akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabari oleh Abdullah ibn Zaid telah tentang mimpinya, ya, maka beliau berkata, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innaha la ru'ya haqqun, sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar. Jadi apa yang dialami oleh Abdullah ibn Zaid ini mimpi yang benar, ya, bukan bunga tidur. Ya. Baik. Dan ini persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan kebenaran mimpi tadi. Dan ingat, dalam perkara mimpi ini sebagian di antara kaum muslimin ghulu, ekstrim. Ya, sehingga mimpi ini dijadikan sebagai bagian dari syariat. Ya. Padahal kita tahu telah turun ayat yang menyebutkan tentang kesempurnaan syariat Islam ini. Ya. Jadi adanya mimpi dari sebagian yang dialami oleh kita tidaklah mengubah apa yang telah tetap di dalam syariat. Ya. Yang demikian, jadi masyhur di kalangan tarekat sufi, ya, tasawuf yang kuno maupun yang modern. Ya. Tasawuf modern seperti ya, tabligh. Ya. Ini sering mereka bergantung kepada mimpi, ya, untuk kemudian menyelisihi syariat dengan alasan ya, fulan mimpi demikian. Jadi ingat sekali lagi, apa yang terjadi, ya, atau dialami oleh seorang dari mimpi tidak mengubah apa yang telah tetap di dalam syariat, karena telah sempurna Islam ini, tidaklah ya ditambah, tidak pula dikurangi. Kemudian fa'alqihi ala Bilal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alqihi ala Bilalin, yakni ajarkan apa yang engkau temui atau engkau dapatkan dalam mimpi tersebut, di mana Abdullah ibn Zaid di dalam mimpinya diajari oleh seseorang tentang lafad-lafad azan dan lafad-lafad iqamah, ya, di mana orang tersebut adalah malaikat, ya, yang mengajari Abdullah ibn Zaid tentang lafad azan dan iqamah, kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada Bilal. Kata Nabi, fa innahu anda sautan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan sisi alasan kenapa kok bukan Abdullah ibn Zaid yang diperintahkan untuk azan, padahal beliau sendiri yang mengalami mimpinya. Kata Nabi, fa innahu, ya ini Bilal, anda sautan, dia ya suaranya ya, terkait dengan lafaz ini anda sautan disebutkan dalam Tuhfatul Ahwazi syarah Jami' At-Tirmidzi oleh Al-Mubarak Furi. Makna anda sautan yakni arfa'u wa a'la. Ini yang pertama. Ya, makna yang kedua ahsanu wa a'zab. Yang ketiga ab'adu intihaan. Makna yang pertama yakni suaranya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi, lebih melengking. Ya. Yang kedua lebih bagus dan lebih merdu. Yang kedua maknanya. Ya, dan yang ketiga lebih jauh jangkauannya. Ya, tiga makna ini saling melengkapi. Ya, demikian tujuan atau hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal ya sebagai muadzinnya, karena beliau memiliki suara yang lebih kuat dibandingkan Abdullah ibn Zaid yang mengalami mimpi tersebut, ya lebih jauh jangkauannya, ya dan lebih merdu. Jadi ini maksud dari sabda beliau, fa innahu anda sautan minka. Dan demikian Bilal menjadi muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ya, hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma sami'ahu Umar. Ketika Umar mendengar suara azan yani yang dikumandangkan oleh Bilal sebagaimana yang diajarkan oleh Abdullah ibn Zaid, disampaikan oleh Abdullah ibn Zaid dari apa yang beliau dapatkan dalam mimpinya, maka Umar keluar yajur ridahu, dalam keadaan menyeret ridanya. Rida yani pakaian atas beliau, kalau izar pakaian yang digunakan untuk menutupi ya badan bawah. Beliau keluar dalam keadaan menyeret ridanya. Faqala, dan beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi laqad ra'aitu mithla alladhi ra'a. Di sini Umar menegaskan apa yang akan beliau sampaikan dengan sumpah dan kalimat penegas lainnya. Wallahi, kemudian lam di sini, kemudian qad ya, untuk menunjukkan kepastian apa yang akan beliau sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, demi Allah sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh aku mengalami mimpi seperti yang dia alami, seperti yang dialami oleh Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Jadi menunjukkan dari sini bahwa mimpi yang dialami oleh Umar ibn Khattab mencocoki apa yang dialami oleh Abdullah ibn Zaid. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qad warada yani al-adhan bisifatin, bahwa azan ini telah datang dengan sekian sifat, sekian lafad. Ya, sifat di sini maksudnya lafad-lafad yang ditetapkan dalam syariat. Kulluha jaizatun. Di mana semuanya jaizah, boleh. Baik. Jadi azan telah datang dengan sekian sifat. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau menyebutkan yang warid, yang sabit di dalam syariat terkait dengan lafaz-lafaz azan ini ada tiga. Ya, secara urutan dengan apa yang sudah kita dengar, yang pertama adzan Bilal. Ya, di mana ini adzan yang dipakai di Madinah. Ya, di masa itu. Adzan Ahlul Madinah. Ya, lafadznya sebagaimana yang sering kita dengar di negeri kita. Yani dengan 4 takbir di awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini adzan Bilal. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Juga pada riwayat Abu Dawud sebagaimana yang sudah disebutkan. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, adzan Abu Mahdzurah. Ya, radhiyallahu anhu. Adzan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada beliau, yakni Abu Mahdzurah, pada ayyamul fath, yakni hari-hari fathu Makkah. Dan ini adzan Ahlul Makkah. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dengan 17 lafaz, ya, 17 kalimat. Ya. Yani dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini dua. Ya. Di awal dua. Kemudian setelah itu, jadi kalau pada adzan Bilal takbir 4 di awalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pada adzan Abi Mahdzurah pada riwayat Muslim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini 2 kali. Kemudian setelahnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Pada tasyahud yang pertama ini bi sautin munkhafid, dengan suara yang pelan. Jadi bukan tidak dilafadzkan, tetapi dipelankan suaranya. Ya, sehingga mungkin dari tempat yang jauh hanya melihat kok ini muadzin diam ini kenapa? Ya. Jadi sebetulnya itu membaca. Jadi pada Allahu Akbar, Allahu Akbarnya itu dijaharkan, dikeraskan. Kemudian setelah itu, ya, tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini dipelankan. Setelah itu diulang lagi, ini yang disilakan dengan tarjih. Ya, lafaz tasyahud tadi dengan suara keras. Ya, dengan suara keras, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kemudian setelahnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian seterusnya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi beda dengan adzan Bilal, yang pertama dari sisi takbir di awal 2 kali. Pada adzan Bilal 4 kali. Kemudian adanya, ya, jadi pengulangan pada syahadatain, di mana pada awal dipelankan, kemudian setelah itu dikeraskan. Ini riwayat yang kedua tentang adzan. Ini adzan Abu Mahdzurah. Kemudian yang ketiga, dengan 19 kalimat. Tadi yang sebelumnya berapa? 17. Di mana lafaz takbir ya di awal ini 4 kali seperti pada azan Bilal. Ya, seperti pada azan Bilal. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, seterusnya dengan tarji', jadi dipelankan pada tasyahud, kemudian setelah itu dikeraskan, ya sampai akhir dari azan. Ini juga dari azan Abu Mahdzurah. Ya, riwayat yang ketiga azan Abu Mahdzurah. Kemudian setelah kita mengetahui riwayat-riwayat yang tsabit, yang sahih dari sunnah, ya, tentang azan, maka di sana mana yang afdol dari azan-azan tersebut, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Disebutkan di sini, wakhtara al-imamu Ahmadu azana Bilal, di mana al-imam Ahmad rahimahullah beliau memilih azan Bilal ini. Jadi azan Bilal isi beliau ini yang afdol. Ya, ini pendapat al-imam Ahmad. Demikian juga al-imam Malik. Ya, so yang diketahui bahwa Bilal radhiyallahu ta'ala anhu mengumandangkan azannya sebagaimana yang didapatkan dari mimpi Abdullah ibn Zaid. Ya, sampai Nabi SAW wafat, beliau menjadi muadzinnya dengan azan tersebut. Adapun al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, beliau memilih azan Abu Mahdzurah dari sisi azan ini yang diajarkan, ya, oleh Rasul SAW. Karena pada riwayat Muslim, ya, Abu Mahdzurah mengatakan, ya, anna Nabiya sallallahu yani pada riwayat Muslim, an Abi Mahdzurah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam allamahu. Jadi pada riwayat Muslim ditegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, kepada Abu Mahdzurah hadzal adzan, adzan tersebut, yani lafaz yang sudah disebutkan. Kemudian dari sisi ini yang mutaakhir, ya, yang lebih akhir dibandingkan azan Bilal, ya. Karena azan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Syarhul Mumti, ya, beliau mengatakan, kullu ma ja'at bihi sunnah min sifatil adhan fa innahu jaiz. Ini sebagaimana, ya, perkataan guru beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa seluruh yang datang dari sifat-sifat adhan sesuai dengan apa yang datang di dalam sunnah, maka seluruhnya boleh, ya, untuk dilaksanakan, diterapkan. Kemudian kata beliau, balilladzi yanbaghi, bahkan yang semestinya, ayyu adzana bihadza taratan wa bihadza taratan in lam yahsul tashwisun wa fitnatun. Bahkan yang semestinya untuk dikumandangkan adzan dengan sifat yang ini, terkadang di saat yang lain dengan sifat yang lain. Jadi sudah kita ketahui ada tiga sifat atau lafad-lafad adhan. Ya, jadi terkadang dengan yang ini, ya, terkadang dengan yang itu. Kata beliau, in lam yahsul tashwishun wa fitnatun. Ya, jika hal ini tidak memunculkan kegaduhan. Ya, sekarang bahasa kegaduhan kan banyak digunakan di tempat luar, kegaduhan di negeri. Tidak muncul kegaduhan dan fitnah. Ini di dalam penerapan sunnah diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, hal yang mesti diperhatikan oleh seorang yang hendak menerapkan suatu sunnah yang gharibah, ya, yang asing di negerinya. Ya, dilihat jangan sampai ketika dia hendak menghidupkan suatu perkara yang sifatnya sunnah atau mustahab, kemudian memunculkan fitnah. Ya, memunculkan fitnah. Ini tidak semestinya. Jadi perlu adanya apa yang diistilahkan penjelasan atau pencerahan kepada mujtama tentang sunnah tersebut. Ya, kita mendapati hatta ya di wilayah kita yang mungkin sering dikumandangkan azan dengan variasi ini, ya, sebagian masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak pernah mendengar, satu contoh misalnya ketika hujan, ya, ketika hujan termasuk di antara yang datang dari sunnah pada kondisi tersebut, yakni muadzin mengumandangkan ya sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum atau dengan diawali ala sallu fi buyutikum dan semisalnya. Ya, sebagian ya, di antara masyarakat ada yang komentar, ya, katanya memang salafi itu senang yang aneh-aneh. Ya, artinya. Ya. Kenapa? Ya, karena asingnya sunnah tersebut di tengah mereka. Ya. Sehingga di sini perlu untuk kita semua bersemangat ya di dalam menyebarkan ilmu ini sehingga sunnah akan menjadi hidup di negeri kita, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menebar keberkahan di negeri kita. Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang beberapa sifat dari azan, baik itu azan Abu Mahdzurah ataupun azan Bilal, kata beliau wa kullu hadza mimma ja'at bihi sunnah, dan semuanya termasuk di antara perkara yang telah datang di dalam as-sunnah. Fa idza adzanta bihadza marratan wa bihadza marratan kana aula, jika engkau azan terkadang dengan yang ini, yakni sifat azan misalnya azan Bilal terkadang dengan azan Abu Mahdzurah, maka yang demikian lebih utama, ya, lebih utama untuk ditempuh. Kenapa? Karena dengan itu seluruh sunnah akan hidup. Ya, orang tidak akan asing lagi dengan sunnah Nabi. Wal qa'idah, kata beliau, qa'idah dalam hal yang demikian, yakni suatu ibadah yang datang sifatnya beragam semuanya, ya, dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, annal ibadatil waridata ala wujuhin mutanawwi'ah, annal ibadatil waridata ala wujuhin mutanawwi'ah yanbaghi lil insani an yaf'alaha ala hadhihi al wujuh. Kaidah, kata beliau, bahwa ibadah-ibadah yang datang dengan sifat yang bervariasi, ya, maka semestinya bagi seorang untuk melakukannya dengan variasi yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, misal pada azan ini, ya, terkadang menggunakan azan Bilal. Ya, di saat yang lain dihidupkan azan Abu Mahdzurah. Tapi ingat jangan dicampur, ya, jangan dicampur. Ya, sesuai dengan sifat yang dicontohkan dari sunnah tersebut. Terkadang dengan ini, terkadang dengan yang lainnya. Ya, sebagaimana pada tata cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya, datang dari sunnah. Ya, insyaallah nanti pada sifat salat kita akan mempelajarinya. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Terkadang beliau bertakbir terlebih dahulu baru setelah itu mengangkat tangan. Ya, ini sifat yang kedua. Terkadang beliau mengangkat tangan terlebih dahulu baru setelah itu takbir. Ya, sehingga seorang muslim wajib untuk menghidupkan sunnah-sunnah ini. Di antara faedahnya sunnah akan terjaga. Yang kedua, hadirnya hati di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Lain dengan yang monoton, ya, Terkadang dia pikirannya masih di pasar, di tempat kerja. Ya dia melafadkan apa yang dilafadkan dalam salatnya, tetapi tidak ada perhatian dengan salatnya tersebut dari sisi hadirnya hati di dalam mengiringi salat tadi. Ini faedahnya at-tanwi, variasi dalam ibadah yang datang dengan sifat yang beragam. Wallahu ta'ala alam. Ini sementara yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.